sama hatimu bertamu resah. Kasih mengapa masih merindu? Semalam kita bertemu sudah mengungkap marah. Bersulam kata, berkata sumpah. Usah kau sangsi, usah curiga. Cintaku teguh, penuh pun untuk menjadi rata. Gunung biarlah, aku setia. Kemana luka